dan mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat kerambaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya.